Mr. Rap Family. Bos, sumbang dulu. Sumbang apa, no? 30 ribu saja. 30 ribu? Ah, itu kecil. Ya, kecil sumbang dulu sudah. Masih minum ini. Ya, tapi nyom-nyom. Bos, kere tanggal tua, nyom. Nyom, pilih kere lagi. Ayo. Miro minum sampai mata loyo. Jangan ada para lari, nanti kamu kena magi. Coba putar arah kiri, jangan marah kena izi. Ini hanya musik party from Blaster Family. Gila, ini tambah gila. Kasus-kasus baku tambah. Matahari tara kenal, mabuk lupa sendal. Uang celengan dibobol asal tara ambil kotak amal. Cari-cari lawan bersama teman-teman. Sopi remix Miro minum sampai mata loyo. Mari kawan-kawan kita baku sumbang. Minum sampai terang, yang penting kita senang. Sopir remix Miro bikin jadi bego. Arah-arah toko itu sudah pasti mabok. Tara bisa korek, minum sampai terang. Otak nelayang saja di lupa pulang. Mabok lalat, jangan dekat. Kena sepak, cari kampak. Bila bisa jangan coba, mata merah itu marah. Coba putar pelan-pelan, botol biru kita sungsar. Cari lawan, pantau depan jalan. Ketemu Rade Emi sudah pasti mabok lagi. Pasang jurus itu modal 30 ribu langsung arah toko. Botol Wido dan Milo. Ah pele, mabuk rame-rame. Jangan baku tolak nanti kau kena kampak. Jangan lama kah, cepat putar sudah. Sopir remix Wiro macam sutara bisa. Cari-cari lawan bersama teman-teman. Sopir remix Wiro minum sampai mata loyo. Mari kawan-kawan kita baku sumbang. Minum sampai terang, yang penting kita senang. Pusing, otak jadi linglung. Kepala pusing-pusing karena Wiro sudah di ujung. Jangan tunggu lama, mari baku tambang. Agar kita mabuk bersama-sama. Milo, minuman mata loyo. HPBB rela di Lego. Asal dapat Milo, jalan sambil molo. Jalan lupa rumah, pulang dapat marah. Waduh ini sudah parah. Cari-cari lawan bersama teman-teman. Sopi remix Wiro minum sampai mata loyo. Cari-cari lawan bersama teman-teman. Sopi remix Wiro minum sampai mata loyo. Mari kawan-kawan kita baku sumbang. Minum sampai terang, yang penting kita senang. Masuk lagi cepat.